sanung bayi, hasrat untuk bertemu di suatu waktu dalam keanggunan cinta. Bersemikah kau bunga kasih, senada hatiku merindukan dirimu. Jika kita berpadu, pacar pun menyingsing tersenyum, membuat harapan bagiku hari indah. Sanubari, hasrat untuk bertemu di suatu.